barulah akhirnya muncul ya analgetik, antibiotik. Lagi-lagi saya bukan mengatakan menentang, bukan, tapi kadang-kadang saya melihat overuse gitu, overusage, terlalu berlebihan. Batuk pilek sedikit steroid dikasih, batuk pilek sedikit antibiotik dikasih. Batuk pilek tuh ngapain? Jemur, kena matahari, ya. Kemudian makan rempah, selesai. Jangan diobati pakai antibiotik. Dekongestan, dekongestan itu contohnya ada golongan pseudoephedrin. Anda baca aja efek sampingnya apa. Bikin jantung debar-debar. Ya, jadi sometimes the remedy is worse than the disease. Kadang-kadang obatnya itu lebih parah daripada penyakitnya. Ya. Dan kalau dicerna kata-kata saya ini, dan ini memang faktanya begitu adanya, dan tidak menyalahkan, memang kondisinya itu memang seperti, dan saya dan mungkin teman-teman yang belajar di pengobatan konvensional atau di dokter, memang diajar kayak begitu. Baik, Anda cerna baik-baik kata-kata saya. If the prescription work properly, kalau seandainya resep itu bekerja dengan baik, why you still keep taking it? Harusnya sesuatu yang bekerja dengan properly, dengan baik, harusnya Anda nggak perlu lagi makan. So, bahasa simpelnya apa? It's not medicine, it's like maintenance. Paham? Ngerti mau rakson? Ngantuk. Jadi, ya, kadang-kadang saya mikirnya ini bukan obat gitu kan, tapi apa ya, pemeliharaan penyakit gitu. Makanya sih kita perlu belajar ya, dan tidak perlu menyalahkan siapapun ya, kondisi kayak begitulah adanya. Sehingga kita tugasnya adalah mempelajari bagaimana Al-Quran mengajari kita itu, dan bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita. Ya, dan ada Adam, Nabi SAW, kalau kita baca, yang beliau makan tuh sehat-sehat semua. Ya.